Akarnya keberhayal, andai saja dia milikku, kan ku cita siapapun yang mengganggu. Apa mungkin Tuhan menciptakan dirinya untuk diriku yang tergila-gila? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.